Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Allah Gusti Allah sing disebut Tuhan lan berahulo sing diakokno dadi Tuhan. Ini perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua gambarake antarane wong mukmin karo wong kafir. Wong mukmin ngerti lan paham nek manusa iki bakale urip nang donya lan urip nang kiamat. Perbandingan urip nang donya karo urip nang dina kiamat aduh banget perbedaane. Luweh-luweh manusa akhir-akhir niki sing kagolong umat Muhammad. Umur 100 tahun ana wae wis kena diitung sakniki niku. Sing diparingi umur 100 tahun saged sampean itung. Besok dina kiamat padha uga sing nang swarga utawa sing tetepake nang neraka ora ana rampunge, pirang juta tahun dak ana bare. Lah wong mukmin pinter, perbandingan sing tebih niki dipikirake mulai nalika tesih teng alam donya. Mulane carane padus maisyah wong mukmin sing tenang ora pati getunu. Getunu niku sing tenanan ora saantara, tapi ngamal ibadah sing keuntungane besok nang akhirat temenanan niki wong mukmin. Mergo hitungane perbandingan mongso urip donya karo akhirat ora banding. Dipresentasi nggih mboten saged. Uripe manusa nang donya kuwi nek dibanding karo besok nang akhirat persentasine pirang persen ora iso. Sebab apa? Sing urip nang akhirat niku mboten enten bare, ale persentase piye? Wong nek wis mlebu nang swarga, wis dibakekno karo malaikat ridwan salamun alaikum tibatum. Wilujeng sing ayem jenengan fadkhuluha kholidin, monggo kula aturi mlebet swarga selawase. Hadi prosentasi karo wong sing uripe nang donya mung 100 taun le prosentasi bingung mboten saged di prosentasi. Mulane manusa Islam, manusa muslim pinter-pinter Kanjeng Nabi nggawe perbandingan manusia kon usaha ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Ikmal li dunyaka, berusaha, beramallah li dunyaka kanggo kepentinganmu nalika urip nang donya. Ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah kaya-kaya seliramu urip selawase. Dadi cara mbut gawe sak madya ora nganti getunu. Istilahe wong kuna, wong nek ana mbut gawe sing tenanan iku sikil dinggo ndas, ndas dinggo sikil. Mboten dibasakno, suku dinggo sirah, ora ngono. Panjen sikil dinggo ndas, ndas dinggo sikil. Niki bahasa. Darane pepatah Joro Jowo. Pepatah Joro Jowo niku mboten saged diwai. Kebo punya susu, sapi punya nama. Ngene iku. Nek ana wong lelungan nganti bangun akhire wangsul pecah tenggriya. Kebo mulih balik kandange. Ngene iku bahasa niku. Wong Jawa. Kebo mulih balik kandange. Niki iki bahasa. Nek ana wong sare liar-liar lengarane turu ayam. Engko nek ngorok turu kebu, mboten turu sapi mboten. Mboten aja-aja diwahi ngaten iki. Iki basane wong kuna. Wong kuna niku mbah-mbah jenengan ampun dipoyoki nggih. Mbah-mbah jenengan poyoki sampean mangke dipoyoki putu jenengan. Nah, mbah-mbah jenengan ngendika ngaten ya dihormati basane. Lali gawe perbandingan antara wong mukmin karo wong kafir, antara Gusti Allah lan Brahola. Niki nganggo bahasa Arab Al-Qur'an. Ngene iki berarti Gusti Allah lenjlentrehake wis cukup. Piye gawe Allah? Baraba gawe sapa Allah Gusti Allah masalan ing perumpamaan. Abdan maluk mamlukan rupa budak kang dimiliki. Niki nek nyontokake angel, kula wong sawangsul matur karo njenengan. Indonesia kula ana budak. Budak niku sanes batur. Batur niku wong merdika. Pegawe-pegawe sing nang pabrik-pabrik kuwi niku mboten budak mboten. Pembantu atau ya pegawe atau buruh. Lah niki jan budak mamlukan sing dimiliki. Budak niku ora iso bebas. Nalika Mekah Madinah iso ana budak, tapi sakniki pun mboten enten pun dibebaske kabeh. Niku tengene gulune niku ana cathokane. Besi ngoten terus digembok. Niku terus wonten namine A budake si fulan. Ana tekenane. Dadi mlayu ring ndie kecekel. Sing gawa sogoke gulune iki jeragane. Niki carane. Tapi sakniki kula pun nate takon nalika haji budak apa isih ana sudah enggak ada. Sakniki pun mboten wonten. Dadi nek nyontokke angel. Budak sing dimiliki wong liya layak diru ala sae'in kang ora mampu sapa budak ala sae'in ing atase suwiji-wiji. Ngene iki dibahasane cara kudus mawon ben paham. Gampang dipaham. Layak tiru ala syain, raiso lapo-lapo. Ngoten mawon. Budak sing dimiliki wong, raiso lapo-lapo. Dipadakake waman lan wong. Iki sing wong mukmin. Kosakna uka maringi ingsun Allah ing iku wong minna saking ingsun tak paringi rizkon hasana ing rizki kang bagus. Bahwa mongko utawi ku wong yaiku wong merdeka yunfiku ku belum infak nafakake sapa wong minhu saking rizki sira nalika wektu samar-samaran wajah rolalemu nalika wektu deng-dengan iso nasarup dek budak sing ra iso lapo-lapo karo wong sing rizkine jembar iso sedekah macem-macem hal yastawun apa ngono iku padha cetha ngono Gusti Allah linggawe ngono ku padha ta ora pikiran jawabe ora usah disebut dibuang mesti ora padha. Jadi takonan itu nek sing gampang jawabe dibuang. Hal yastawun la. La iku dak diterun. Mergo apa? Sangka gamblange takonan. Wong sugih karo pikir ku apa padha? Pamane ana wong meneh, ya sami. Niku mesti wong bodhone nemen. Jawabannya mesti boten sami. Nah, jawabannya ora disebut nak Quran mergo gampang. Nek wis ngono alhamdulillah. Muji sira ring Allah utawi sekehe bojiku kagungane Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun bali utawi sebagian akeh wong kafir Mekah la ya'lamun ora dunung ora ngerti ku goblok tapi bahasanya mboten goblok la ya'lamun ora ngerti wis digawe ngene ku ijih ra ngerti malah kadang-kadang ngumpah-ngumpah jeng Nabi mergo iki ana sindiran antara perbandingane Allah karo brahola. Muni-muni Muhammad ku munine nabi, Quran munine kitab suci, isine kok nyindir-nyindir ae, ngono arane nyindir. Mulane nek ana masalah apa wae situasi donya, tanggapan ku mesti pro kontra, pasti. Kontrakku pasti niki temut-temut nang dunya pasti mboten insyaallah pro kontra anggere ana wong susah mesti ana sing bunga kula ndelok teng TV banjir mompal-mompal omah sing cendek-cendek niku kelep wong tuwa susahe neni bapak ibu anake malah dolangan gedebok kertas nggih gedebok gedebok tumpaki malah dadang ngono mate kula ngaji anggere ana wong susah kok mesti ana sing bunga malah ki bapak karo anak jare anak luru banyu ngene iki angel ora mekakat mumpung ana dinggo kesempatan ngelangi niki. Jadi nak dunia pasti, ampun insya Allah pasti ono sing susah lan ono sing bunga. Nak dunia pasti ono tukaran, pasti pasti. Sebab napa sampai nek takoki sabdo Quran. Walidzalika khalaqahum surat Hud juz 12. Walidzalika lan untuk berselisih khalaqani tahake sapa Allahum ing manusa. Manusa nek donya digawe berselisih. Dadi nek donya rukun mboten saged pasti tukaran. Ning tukarane mboten bendina. Lan mboten tukaran golongan tok kadang golongan kadang suku kadang perorangan niki monggo kula niku kathah sering-sering wonten tamu mulan nang wedok lapor teng kula. Kula niki kali bojo kula kok tukaran terus niku terus bune apik iku aku meneng ngono. Apik terus bune nek rukun terus kok ora pantes aku meneng ngono ya kala-kala tukaran ngene iki. Ning aja keterusan aku meneng ngono entuk. Lapor. Niki malah njaluk pegat, aku ya gelem pegat ora aku nek mau ya aja pegat ra ngono. Niku ngomong. Bolak balik niki, punjul kok lima itu, jadi bolak balik itu. Nah, tak pikir, nah, anggar dore ini itu lho kok naik tukaran, tak kubisi dah, aku malah ngono. Oke, anggar pinggir itu lho kok naik tukaran, pendata. Koraknya itu jurukun, dumoro, lapo-lapo, nganti calek-calek pinggir itu ya naik tukaran. Koraknya itu jubayaran, kulong riki sowan bayaran nukulo kok kekataan niki diatur ke sinten niku dereng nanti dereng nanti niku kulong nanti niku pun anu pun biasa jadi ngadepi nggih aja mawon kula ngono niki lho niki diwangsul dateng carane Allah gambarake ya antara perbandingane Allah kalian berahola wis ora amput-ampute terus wong Islam karo wong kafir wis ora ana amput-ampute padha ora padha. Terus digambarake maneh sing kedua. Iki gambarane ya ngono, perbedaan antara Allah karo berahola, perbedaan antara wong mukmin lan kafir. Wa daraballahu lan gambarake sapa Allah masalan ing perumpamaan. Rajulaini rupa wong lanang loro. Ahadu makang utahe salah sijine wong loro abkamu kubu isu. Layak tiru ora iso, ora mampu sapa wong bisu ala seke ning atase lapo-lapo ngono. Sing siji bisu gak iso apa-apa, ngateni-ngateni iki nek cara kudus kepenak. Nek ana wong ngomong ya ora paham, dene ora iso ngertekake wong liya. Dadi wong bisu. Iki digambarake wong kafir atau brahola. Wau utawi abdamul kalon iku ngebot-ngeboti ala maulahu ing atase bendarane. Ing atase bendarane. Ainama yuwajjihu ing dalam dipanggonan ngadepake sapa maulah. Ing abkam layak di mongkora iso nekani sopo abkam bihoirin kelawan keapian rindi wae dihinggai ngoro ra iso lapo-lapo ra iso nekakno manfaat apa-apa gambar ke wong kafir atau gambar ke brahola. Hal yastami apa ta padha gua wong bisu mau sing ra iso lapo-lapo apa padha dibanding waman lan wong yak muru kang gelem perintah-perintah sapa wong bil adli kelawan nglakoni keadilan ing gambarake wong mukmin sing dakwah terus wong kok bertindak adil sing apik wa wa in hati utawi ku wong ala sirati mustaqim ku tapi dalan sing lurus dalan sing bener apa padha wong bisu ra iso apa-apa gandul karo jeragane karo wong sing pinter dakwah merintah keadilan sing jalane lurus yaiku wong mukmin apa padha mengono entek kon jawab dhewe Qurane ora jawab mergo wis jelas jawabane mesti ora padha. Hadi kula jenengane iki mun wonten dadi besok nek ana wong kafir ngempul-ngempul nek dina kiamat jenengan sing jawabi. Tengene surat Yasin. Ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'adar rahman. Wong kafir dong ngomong antarane umur dunya nganti tuku kiamat dina bakas. Ya, kanggone manusia sing paling akhir matine. Manusia sing paling akhir matine ku sapa? Nganti ditangekake saka kubur. Iku kira-kira 40 tahun. Ini keterangan hadis. 40 tahun. Ampun nganti salah tampi. Kanggone manusia sing paling akhir mati dino kiamat, mati kabeh. Nganti ditangekake diarani dino ba'as. Niki 40 tahun. Iki diarani ngalam barzakh. Lafal barzakh ku coro Arab. Ngalam sing ngaling-ngalingi umur dunya lan umur akhirat. Diarani barzakh. Jadi paling akhir itu 40 tahun kacake. Lah nek jaman Mbah Adam, oh nggih 40 tahun ditambah wafate Mbah Adam. Negaturane. Lah nalika 40 tahun iku nok alam barzah, wong Islam, wong kafir, kuwi turu. Siksa mandek. Lah sebab siksa kok mandek, mergo sing tukang nyiksa mati. Ngoten. Tukang nyiksa sapa? Iku malaikat sing nyiksa sapa? Mati. Hati ke istirahat barang ditangekake sinangekno malaikat Israfil semprong disepul terus tangi kabeh wong kafir jarene ngomong ngene besok iku ya wailana mamba sana mimmar kodina sopo si sinangekke aku turu lagi enak-enak. Lah sampean jawab, hala ma wa'adar rahman. Lah iki janjine pangeran dek, kau wis ngerti. Aku ora ngerti, aku ora tau ning menara rek kok lucu. Sampean wani muni ngono. Dadi wong mukmin bales niki, hala ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Utusan panjang bener ngendikan niki. Ini niki wis dipelajari karo wong Islam. Mulane kita kedah syukur. Le syukur sing nemen jalaran ora njaluk ora cemayan ujug-ujug diwujudake dadi wong mukmin, dadi wong Islam. Lan ngene iki iman lan Islam kita aja didol murah-murah. Aja didol murah-murah. Ngeten iki paham ya Allah, gak paham ya ra apa-apa. Islam lan keimanan kita aja didol murah-murah. Kula wong sawangsel, iman iku ora iso diluru nang sekolahan. Iman ku ora iso diluru nang sekolahan. Lan iman ora iso sebab anane mukjizat ora iso. Monggo iman iku anggar roh mukjizat ku mesti iman. Fir'aun wis iman. Nalika pentunge Nabi Musa suwabet dadi ula mbek diwajak nganti kepentut-pentut. Mbayu diajak ula. Tapi nyatane ora iman itu. Bakal mukjizate luar biasa niku. Dadi iman ora sebab dadi mukjizat, tapi iman fadal saking Allah. Nek ana sebutan fadal, pemberian sing luar biasa niku nane fadal. Fadal nek cara Jawa kudus anugrah. Anugrah cara Jawa. Jadi fadal ku pemberian sing luar biasa. Allah nganjuri datang kita umat Islam. Nek nyuwun ning Allah ku nyuwun fadal nalo. pengene juz gangsal surat An-Nisa, was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Nyuwun ring Allah, nyuwun fadal. Ya, nyuwun fadale. Iki anjuran Al-Qur'an, nyuwun fadal. Pamane sing kepengin lunga haji, ya Allah Gusti nyuwun fadal saged to saged haji ngono. Ora ya Allah Gusti nyuwun supados gasah saged hasil arta sing kata. Barang tok kita akeh ape lunga haji ape daftar ana dol mobil, wah kira mekakan kejetung dak sido daftar malah tuku mobil. Mereka le jaluk jaluk duit mau kalian wang wedok wis untuk duit akeh malah tinggal tuku perhiasan ora sido daftar mana. Tapi nek was'alullah min fadli fadal sakata tindak haji untuk duit malah ana wong mara monggo dok pada tiket haji ngono ibu malah ada kula mboten kata tombon meroi meroi waduh niki namine fadal bangsa datang ayat perumpamaan Allah oleh gawe perumpamaan Gusti Allah kanthi dawuh Quran rong ayat pun cukup cukup jelas. Bata dengatan lajeng Gusti Allah nerangake kebesaran lan keagungane Allah. Walillahi laniku kagungane Allah ghaibus samawati te barang kang samar ana ing langit-langit wal adilan bumi. Sing nok langit, sing nok bumi macem-macem sampean ngitung lintange Allah. Sing nok langit ora iso. Sing ngerti Gusti Allah piro bintang-bintang sing nok langit. Ning ampun niru kaya Abu Nawas. Waktu padang bulan Abu Nawas ditakoni karo kancane, ceritanya Abu Nawas itu wonge kering, dhuwur, lucu ngono. Abu Nawas apa? Ya itu bodoh nem nak mekakat lho, aja ngenyek wong. Mbok anggap bodoh, aku ngerti piro lintang sing nang langit. Piro? 6000. Ora percaya, ora percaya hitung dhewe. Nika Abu Nawas dua dia tindak-tindak nanti ke ceritanya rakyat seorang ngitung dia ayo rakyat seorang ngitung dia di kandang kok malah tak menandel oleh Abu Nawas lucu no. Mana ini bahasa lucu Abu Nawas niku. Dan didit ngumpul no, botol-botol bekas minuman arak botol-botol nak no, sampah bekas minuman arak niku di kumbah diresiit dikumpul ke arab didol kunangan polisi ditangkap lapor ke pengadilan tuduhane Abu Nawas tukang minum. Sedang dituduh peminum. Lho aku dituduh minum alasannya apa? Mergo nggawa alat minum. Alat minumnya apa? Botol. Oh, nek ngaten Pak Hakim niki tukang zina. Kok ngerti mergo nggawa alat zina. Ini ke ibu-ibu ya tak paham, tak paham, tak apa-apa. Ini Abu Nawas lagi. Hakimnya dituduh nih tuh. Jadi saat duri ngajak jeruni ngadili dituduh. Di PTON kan. Wah, ada cara saiki. Nanti kan gue walat zino. Alat zino tapi orang tinggu. Botolnya mau ya, botol konggu, botol. Ini Abu Nawas nih ya. Nah, iki Lah seniki mboten Gusti Allah ngerti temenan wilangane bulan, wilangane bintang-bintang ana pira? Pirsa. Wilangane wedi sinok bumi ana pira, iwak sinok laut ana pira? Allah pirsa. Pindhutna kebesaran lan keagungan sing ora iso dipadani. Mergo mau lagi perbandingan Gusti Allah karo Brahmana. Wa ma amru sa'ati lan ora ana apa urusan dina kiamat illa kalam hil basori kejopo kowe sak kedeping mripat. Auhu atawa urusan kiamat ku akrabu luwih dekat maneh. Gusti Allah munculke kiamat sak kedep mripat. Dua usah mbok arep-arep. Ngibarate kaya wong maca kun ana sira fayakun. Nah, dadi Gusti Allah ngersakake apa-apa ora usah kesuwen. Cara bahasane wong kudus cak dadi. Niki mboten kok Gusti Allah nek mujudake laran Gusti Allah ngendika kun kun. Nah, iku nek kodoke piye ana kun kun kun kun malah lucu nek ngono. Tegesing ibarat Quran ku kalam ibarat kun itu gak ono sak detik cepet gak ngersake apa wae gampang. Rene manusia ku nek ngomong kene ngono ditirutno dawuh Quran kun fayakun itu namung nirutno. Jadi Quran ku gak kalam ibarat kalam ibarat iku kudu disesuaikake karo sing nampa. Sing nampa manusa nek ngomong kene ngono ditirutno. Samene jenengan nek ngundang pitik. Niku sampean kudu nganggo bahasa pitik. Apa ngantos kliru tek tek. Kita kandhani lanang wedok sing babon pisahan ki nek dhuwur ki ana sego pirang-pirang mrene yo. Pitik meneng ae. Ora paham ya bener. Carane ben. Gimana nak turan di bengi? Kalau mekur ngerti ni, gimana wong nak turan di bengi? Amorong, ni pitek pitek ni tu. Jalan ni kalam ni barat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Satemne Allah ing atase sekehe perkara ku kuwasa. Sembarang galir Allah nguasai. Niki. Abrala, brala ra iso apa-apa. Wong ngono kok dipadakno. Wong Islam do meneng ngono ra wong keblek kok ana neh wong kafir iku keblek-keblek. Mulane ra ana wong kafir wong keblek. Selajan profesor, doktor tetep keblek-keblek urusan ketuhanan. Niki sebenarnya. Lan paling elek-eleke wong urip nang donya wong kafir. Dalile innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah ku elek-elek makhluk. Diterangna nang Quran ku namanya dalil. Makhluk Allah paling elek wong kafir. Paling apik wong mukmin. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dalil Quran dene ana wong di dalil Quran mah ayo wis ora usah didalili alung meneng wae. Jajana kula sing atas-atas ben turu. Lha nek dikenalno nganggo dalil Quran mah diapakno. Jajana kula sing atas-atas ben turu. Badane nerangake kekuasaane Allah ngenalke manusia. Lho niki urute Quran luar biasa. Tiap ayat nyanda ayat iki mesti berkaitan terus. Niku angel ngoten niki. Gusti Allah sing bisa gawe sekehe perkara. Wallahu ta'ala Allah ku akhrajakum. Ngedalake Allah ing sira kabeh para manusa mimbutune ummahatikum sarenging pira-pira madarane pira-pira ibu ira kabeh. Ngaku ya ngono gak ngaku ya ngono. Aku tirak rumangsa nek nang jerone madarane ibu lali kowe iku. Lali. ya'lamuna syai'ah. Orang ngerti sira kabeh ing apa-apa. La ta'lamuna hale ora do ngerti sira kabeh syai'an ing apa-apa. Lahir gak ngerti apa-apa. Bener. Barang wis wajah Allah. Lan dadekake Allah lakung kanggo sira kabeh as-sam'a ing pengrungu. Pengrungu niku mboten kuping. Pengrungu daya dengar. Manggone nek kuping. Daya lihat mripat. Ya, daya lihat penglihatan. Manggone nek mripat, daya cium nek irung ya. Niki. Dadi pengrungu. Ana wong sing di kuping gak krungu, pirang-pirang. Sampai ku sing budek-budek niku. Nah. Dadi daya dengar. Nalika bayi pendengarane kurang. Mulane dukun bayi ku nanti digebrak ngono. Ben ra kagetan munine niku tapi ora ana dalile. Niku adat ngono wae digebrak. Jarene. Wala absoro lan piro-piro penglihatan. Manggone nak meripat. Wal afidata lan piro-piro pikiran. Manggone nak ati. Sekawit pendengarane bayi-bayi niku sithik. Nggo mudak-mudak gedhe no akeh no. Nganti luar biasa daya dengare. Ngrungokno suara kira-kira 100 meter paham. Kadang-kadang nah, penglihatannya yang ngono. Nalika isi bayi ku penglihatan sithik. Mane kadang-kadang nek ana bayi lagi lahir niku driji jenengan sampean obake teng ajenge mboten kedhep nek mboten kedhep engko suwisene wis gedhe-gedhe penglihatane kuat ngerti wong waduh iso nganti wong e wis ilang gak katok iku dikatok jauh di mata dekat di hati oh iso ku mongke gak katok tapi dikatok istilah bahasa saya ini jauh di mata dekat di hati oh, ini dikandani sampean oh. Ini dikandani koyong ini ini la'alakum taskurun mesti sirokabeh dokelem syukur anggar diperhatikan nah, syukur mangke menawi sampun sepuh pun umur sewidak pitung puluh daya dengare dikurangi kalau piambak ini kena ngomong wong indi-indi aku kontoh, aku ora krungu sing banter sakniki ngoten. Kadang nek wong dikon banter dak isa aku ngundang anakku coba rungokno. Nganggo jubir iku lho. Jubir mboten jurkam. Oh, jubir. Juru bicara. Nah, takon anu rungokno niki. Nah, niki. Pun krasa kula. Pendengarane kurang, penglihatane kurang. Nah, daya pikire nggih berkurang muga wis tuwa iki nganti engko nek diparingi diarani umur arzalil umur umur ino niki nah, umur ino Kanjeng Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur Kanjeng Nabi berdoa ya Allah Gusti sampun ngantos kula panjenengan jabut wonten ing umur pikun mulane Kanjeng Nabi namung diparingi Yosua swidak setunggal miladiah nek saka Maria hijriah swidak tiga nek sing diulang nang madrasah swidak tiga hitungan hijriah nek miladiah swidak setunggal nek swidak setunggal mboten ngatering pikun biasane pikun niku badane 70 80 90 sak pikun tapi ono sing wis umur nganti 80 ora pikun wonten niki la'allakum tashkurun mila kita kedah nyukuri sedaya kenikmatan paringane Allah summa qala alam yarau ila thayyib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukad mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik